نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، سأucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan tema penting seputar masalah meluruskan manhaj dan pemahaman Islam, di mana sekarang orang lagi asyik-asyiknya membicarakan fikul waqi', lagi enak-enaknya mengomentari berita perang. Ternyata memang orang salaf ini enggak populer bahas masalah yang tidak penting. Inilah beberapa komentar yang mungkin nanti kita akan kupas dan kita luruskan. Ini bagian sedikit dari salah paham terhadap manhaj dan juga pemahaman as-salafus salih. Ikhwah sekalian, perlu kita pahami bahwa sekarang ini muncul berbagai gerakan yang tersusun rapi, sistematik untuk menghujat dakwah salaf. Sadar atau tidak sadar bahwa gerakan itu sekarang sudah banyak peminatnya dan sudah berkembang di kampus-kampus, di kantor-kantor, dan di tempat-tempat yang lainnya. Mereka membuat berita-berita, opini, dan juga slogan-slogan untuk memojokkan dakwah salaf, manhaj salaf, dan as-salafus salih. Akhirnya, tidak melak, banyak orang yang tanpa sadar di kalangan awam ikut-ikutan membenci dakwah salaf. Insyaallah, saya akan mengupas gerakan-gerakan ini, kemudian pemikirannya, serta manhajnya, dari mulai manhaj talaqqi dan istidlalnya, dan ciri-cirinya, serta syubhat-syubhat yang mereka lemparkan bersama bantahannya. Ini kita akan kupas semua. Termasuk syubhat yang mereka lemparkan, perselisihan di kalangan sahabat dan salafus saleh merupakan perselisihan yang memancing perpecahan umat sampai sekarang ini. Juga termasuk syubhat bahwa tulisan-tulisan ulama salaf atau pernyataan-pernyataan ulama salaf memancing perpecahan umat. Begitu juga di sana ada syubhat bahwa sisipan atau tambahan-tambahan pada kitab-kitab karya kaum salaf dipenuhi dengan kefanatisan, kebohongan, dan subjektivitas di dalam pembahasannya. Begitu juga hujatan orang-orang ahlul bid'ah terhadap salaf. Ada yang mengatakan bahwa di antara sahabat dan kaum salaf itu ada yang mirip dengan ahlul bid'ah. Kita juga akan membahas tuduhan-tuduhan miring, titel-titel yang tidak baik yang diberikan kepada as-salaf atau ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang Rafidah memberikan nama Nawasib dan Jabriyah dan yang lainnya. Atau ahli sunnah wal jamaah atau salaf disebut dengan firqah mujassimah atau musyabbihah. Begitu juga adin sekalian, di sana ada suatu syubhat yang juga kita akan bantah, bahwa kaum salaf suka melemahkan hadis tanpa dasar ilmu. Ini juga syubhat sekarang ini lagi banyak. Dan syubhat yang terakhir, kaum salaf gampang mengkafirkan, menyesatkan, menyalahkan, dan menghujat orang. Inilah beberapa syubhat yang harus kita bantah pada kali ini, biar kita tidak salah faham, sehingga masuk apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmis sakim. Berapa banyak orang yang mencela pendapat yang baik, asal muasalnya adalah salah faham atau al-fahmus sakim, pemahaman yang sakit. Pemahaman yang sakit ini dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama, karena tidak mau atau jauh dari ilmu. Yang kedua, karena tidak ada komunikasi yang objektif, menggali dan mengkaji serta membahas secara baik. Apa sih sebenarnya pemahaman atau manhaj salaf itu dibaca di dalam buku-bukunya. Dan yang ketiganya hadirin sekalian, su'udzon sebelum meneliti. Inilah faktor terbesar yang memunculkan salah faham di dalam seluruh hal, termasuk salah faham sebagian pemuda terhadap manhaj dan dakwah salaf. Adapun tuduhan-tuduhan gerakan tersebut seputar masalah pertama, sesungguhnya mereka berlindung pada pengakuan bahwa mereka adalah bagian dari kita, dan ketika mencela kita merasa kasihan terhadap kita. Ini alasan gerakan pertama. Jadi ketika dia mencela kita, bukan mengkritik. Ketika mereka menghujat kita, dia menggunakan slogan kita semata sebetulnya juga sama ahli sunnah. Kita juga rujukannya salaf. Kita sebetulnya kasihan sama mereka itu. Tersesat pemahamannya. Ini alasan pertama mereka. Kenapa harus menghujat dakwah dan manhaj salaf. Yang keduanya, kita harus pahami ciri dari atau karakter gerakan ini secara umum. Saya tidak akan nimbak satu, dua gerakan, karena banyak gerakan yang hampir nanti ujungnya sama. Sistem dan cara mereka mengkritik tidak simpatik yang mereka lontarkan secara tidak sadar, mereka justru telah menyerang dan melukai perasaan orang lain. Ya. Contoh sekarang yang gencar dituduhkan kepada kita adalah salaf antek Amerika. Ketiga, dengan cara seperti itu mereka telah menyerang kebenaran-kebenaran yang sudah baku. Artinya di sini sekalian, menghujat salaf berarti menghujat sahabat. Pada dasarnya sih, kalau kita bertanya siapa salaf? Salaf adalah generasi yang sudah dikokohkan oleh Allah dan Rasulnya dari sisi kebenaran dan jaminan surganya. Berarti kita akan menghujat juga secara tidak langsung ajarannya. Karena Allah telah menjamin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yang dimaksud an'amta alaihim adalah as-salafus salih. Dalilnya dari mana? Dari surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sungguh mengherankan dan kita tidak habis pikir, mereka yang menghujat dakwah salaf dan manhaj salaf mengaku orang di atas ad-din, mengaku di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, tetapi ternyata dengan hujatan dan serangan itu menghancurkan sendi-sendi Islam itu sendiri. Sendi-sendi Islam itu sendiri. Apa yang dihancurkan yang pertama kali ketika menghujat figur adalah menghujat misi yang dibawa oleh figur itu. Ketika kita menghujat salaf, tidak lain adalah sahabat dan tabi'in, kita berarti menghujat ajaran yang dibawa oleh sahabat dan tabi'in, dan itu adalah inti ajaran Islam. Maka ini adalah ciri ahlul bid'ah. Kenapa Rafidah mengatakan seluruh sahabat setelah meninggal Rasulullah murtad kecuali empat? Targetnya apa? Bukan hanya memurtadkan sahabat, tetapi misi yang dibawa oleh sahabat itulah yang menjadi target utama Rafidah. Betul dia telah menyerang Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini sudah tidak asli lagi. Kalau firqah Sabaiyah dari Syiah mengatakan, Quran yang ada ini adalah satu juz, yang 20 juznya adalah masih gaib, dibawa oleh Imam Mahdi mereka nanti keluar. Di antara mereka adalah sulus sepertiga dari Mushaf Fatimah. Begitu juga sunnah mereka tidak mau. Itu pun tidak puas. Dan tidak cukup untuk menghancurkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ditembaklah tokoh figur yang membawa ajaran itu. Kemudian yang keempat. Ciri daripada gerakan itu. Banyak sekali melakukan pencemaran-pencemaran terhadap kehormatan. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap ahli sunnah wal jamaah. Baik yang kalangan elit. Pencemaran terhadap figur-figur ahli sunnah wal jamaah. Contohnya pelecehan terhadap Abu Hurairah. Apaan Abu Hurairah? Masuk Islamnya berapa? Cuma 3 tahun atau sekian tahun. Bagaimana dia bisa meriwayatkan hadis sebanyak itu? Pelecehan terhadap kehormatan ulama. Dari mulai Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga ulama-ulama ahli sunnah. Salaf kontemporer dari mulai Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dan juga Syekh Nasruddin Al-Albani. Dilecehkan. Di antara mereka ada yang mengatakan ulama penjilat. Ulama yang tidak tahu fikih dakwah, ulama yang tidak hafal hadis, dan seterusnya. Keenam, sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu bertujuan untuk memfitnah agama umat ini. Artinya hadirin sekalian, tadi saya katakan, ketika dia mengeluarkan kritikan-kritikan yang sebetulnya bukan kritik, yang dibungkus dengan slogan penelitian atau kritik dan yang lainnya, ternyata di situ adalah hujatan pada dasarnya nanti. Yang menjadi target utama adalah hancurnya ad-dinul Islam. Persis yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka janganlah kamu melakukan kehancuran, membuat satu kehancuran yang menghancurkan ad-din, dia mengatakan, aku ini, kami ini di dalam rangka untuk memberikan ini kebaikan untuk umat ini. Supaya umat ini tidak beku. Di dalam rangka untuk penyegaran Islam seperti yang didalihkan oleh jaringan Islam liberal. Supaya kita taufikul waqi' seperti yang dikatakan oleh orang-orang harakah. dan berbagai alasan, alasan-alasan yang indah lafadznya, tetapi ternyata hadirin sekalian akhirnya membusukkan Islam. Yang ketujuh, tujuan mereka yang ingin merusak agama umat ini bisa dilihat dengan jelas pada serangan mereka terhadap manhaj-manhaj yang menjaga agama, membatasi sumber-sumber yang ditempuh oleh para ahli hadis. Bahkan hadirin sekalian, dengan tanpa risi dia mengatakan di dalam Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang dhaif. Di dalam Sahih Muslim itu ada hadis-hadis yang tidak seharusnya masuk. Semuanya ini hadirin sekalian, awalnya adalah penelitian dan kritik. Apakah antum bisa rela satu kitab yang sudah dikokohkan ijma' ulama, kitab terbaik setelah Al-Quran Sahih Bukhari, tiba-tiba ada orang seenaknya menghujat dengan alasan penelitian, kritik dan yang lainnya? Tidak. Atau di antara mereka dengan lenggangnya mengatakan bahwa di sana ada beberapa hadis yang tidak layak untuk dipakai karena ahad. Ini juga ada yang sekalian secara tidak langsung merusak pondasi ajaran Islam. Dikatakan oleh Ibnu Salah, kalau memang Anda tidak mau menerima hadis kecuali yang mutawatir, ketahuilah, wahai orang yang bodoh tidak mau belajar, sesungguhnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu tidak ada yang mutawatir kecuali satu, yaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Otomatis kita di sini diajak untuk menolak sekian ribu hadis yang ada di dalam Bukhari Muslim. Apa seperti itu? Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tergiur dan jangan terbius dengan propaganda yang seakan-akan mengajak untuk mengokohkan Islam, tetapi di dalamnya adalah membusukkan Islam, menolak hadis ahad di dalam masalah akidah karena alasan hal tersebut yufidud dhon, berfaedah dhon atau sangkaan. Kalau kita amati yang ketujuh dengan seksama, keraguan-raguan, serangan-serangan yang dilancarkan oleh orang-orang sesat pengikut budak nafsu, ya, merupakan inisiatif mereka sendiri. Ini antum harus catat. Serangan-serangan, gerakan-gerakan yang tadi ingin sengaja melecehkan dakwah salaf dan manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah, sebetulnya bukan inisiatif mereka sendiri. Membeo menirukan ahlul bidah sebelumnya. Antum lihat, serangan mereka ahli sunnah wal jamaah dari sisi seluruhnya, kalau tidak niru Rafidah, Murji'ah, Khawarij, dan yang lainnya. Mereka sebetulnya pada dasarnya kalau kita teliti, mengulangi ucapan ahlul bidah sebelumnya. Penolakan terhadap hadis ahad mengulangi siapa hadirin sekalian? Mu'tazilah. Menghujat sahabat, mengulangi fikrahnya, pemikirannya Rafidah, Syiah. Mengkafirkan pemimpin adalah mengulangi Khawarij. Seluruhnya tidak ada yang asli, bukan inisiatif mereka sendiri. Mengulangi sejarah lama, membiu terhadap tokoh-tokoh lamanya, figur lamanya, yaitu ahlul bidah dari kalangan-kalangan yang telah saya sebutkan. Oleh karena itu, antum jangan sekali-kali terhempas dari manhaj yang sahih, dan antum juga harus mempelajari manhaj yang benar. Karena subhat dikatakan oleh sebagian ulama dan dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Dar'ul Fitnah, inna syubhata khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Sesungguhnya syubhat itu sangat deras menyambarnya dan hati manusia itu lemah. Kalau antum tidak membenahi manhaj dengan baik, mengilmui ad-din ini dengan kuat, sementara syubhat-syubhat ini deras, maka antum akan tersesat. Selanjutnya hadirin sekalian, kedelapan. Sesungguhnya orang-orang yang mengibarkan bendera, yaitu bendera mencaci maki, semangat mencaci maki kaum salaf, dakwah salaf dan sunnah, tidak menyembunyikan kecenderungannya dan keberpihakan dia terhadap Syiah, Khawarij dan yang lainnya. Enggak bisa. Antum teliti. Orang-orang yang sekarang ini menghujat dakwah salaf, kaum salaf atau manhaj salaf, tidak bisa disembunyikan bahwa dia itu condong sekarang secara tidak langsung atau langsung membela manhaj Khawarij atau Syiah Rafidhah. tentang masalah sikap kepada pemerintahan. Ketika ahli sunnah atau salaf mencoba konsis terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi memberikan nasihat, Rasulullah SAW mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak dongkol. Yang pertamanya adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang keduanya adalah munasahati wulatil amri, memberikan nasihat terhadap pemimpin. Yang ketiganya adalah luzumul jamaah, tetap di atas jamaah. Langsung ditembak, salaf penjilat dan mengekor kepada penguasa. Ketika tidak mendukung demo, hadirin sekalian, kita langsung ditembak. Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Apa yang diperbuat oleh dakwah salaf? Padahal hadirin sekalian, kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebanyak 3000 pada waktu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan pengumpungannya sampai bulan Dzulhijjah, habis haji dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman pada waktu subuh disembelih. Kaya sekarang ini hadirin sekalian, kita dengan berbagai cara membenarkan tradisi ini, tradisi ahlul bidah, tradisi orang-orang yang sekarang ini sama sekali jauh dari Islam. Dan tidak ada demo kalau tidak ada demokrasi. Kalau ada demokrasi pasti ada demo. Kita benarkan, kita justifikasi sebagai ajaran Islam. Nas'alullah al-afiyah atas penyakit ini. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam, keluar di jalan-jalan, menyatakan la ilaha illallah, menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah. Begitu juga kalau kita, ini kalau sudah tidak bisa dipakai dalil ini, dia menggunakan satu dalil lagi. Umar pernah diprotes oleh seorang perempuan pada masalah mahar. Juga sama hadisnya dhaif. Tidak habis pikir juga bagaimana dia bisa membenarkan tentang masalah demo ini, mendalihkan orang itu kalau haji kan ada tawaf sama sa'i. Yang pertama itu kan lari-lari kecil menunjukkan supaya dia memiliki kekuatan. Ini kias model apa? Sekarang samanya apa hadirin sekalian antara haji dengan demo? Yang namanya kias itu kan harus ada kesamaan illah antara hukum yang mengkiaskan dan hukum yang dikiaskan. Ini kaidah usul fikih yang tidak bisa diingkari oleh semua ulama. Ini namanya kias ma'al farik. Kias yang ada jurang pembatas yang sangat lebar sekali. Tidak bisa ketemu. Kemudian yang kesembilan. Satu hal yang patut kita ingat kepada bahwa pada mulanya mereka memang berhasil membius dan membikin sebagian generasi muda Islam ini terlena. Tertaut hatinya. Dan kita tidak bisa ingkari, ikhwah sekalian. Banyak pemuda-pemuda, mahasiswa, pelajar-pelajar yang terbius dengan akidahnya masuk berbondong-bondong di dalam kesesatan tidak sadar. Karena ketika itu masuk dalam hati keadaan kosong. Yang dikatakan oleh ulama, syubhat itu khattafatun, syubhat itu menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Maka dengan tidak sadar dia digiring ke dalam alam kesesatan. Dan lama kelamaan dia menjadi pembela kesesatan tidak sadar. Menyangka, yahsabuhu dham'anu ma. Dia sangka bahwa itu air fata morgana dari jauh air, ternyata itu adalah bukan air. Inilah nanti waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka datang kepada kami dengan seakan-akan membawa segudang amal. Saya jadikan berhamburan, tidak ada gunanya. Inilah orang-orang yang nanti menyangka amalnya itu baik. Ternyata semuanya tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya hadirin sekalian, ke-10. Satu hal yang membuktikan kalau manhaj mereka yang mereka anut sama sekali tidak ada kaitannya dengan penelitian, investigasi, atau kegiatan-kegiatan ilmiah. Bukti nyata ini antum harus catat, ikhwah sekalian. Kalau mereka memang alasannya sekarang ini penelitian, perbandingan, dan yang lainnya, sama sekali ini tidak bisa dibenarkan. Bukti nyata, dia tidak pernah mau merujuk kepada sumber yang dikaji oleh salaf. Kalau memang tujuannya dia penelitian, kalau tujuan dia untuk mencari kebenaran, buka dong buku-buku salaf, jangan hanya menghujat dari luar. Dipelajari dengan baik apa betul. Tidak ada keinginan itu. Ini menunjukkan bahwa alasan dia bahwa untuk penelitian, kritik, atau untuk studi banding, tidak pernah kita bisa benarkan. Ini saya cukupin sekian saja latar belakang gerakan yang sekarang ini lagi aktif menguncat dakwah dan manhaj salaf. Sekarang kita letakkan prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang. Pertama, Rasul, sahabat, salafus soleh adalah tokoh panutan agama yang satu-satunya, tidak ada duanya. Hadirin sekalian, Rasul, para sahabat dan salafus soleh adalah tokoh panutan dalam agama. Hal ini bukan kita mengada-ada, hal ini juga bukan karena sombong-sombongan, hal ini bukan fanatis, karena kita mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Pertama, di dalam firman Allah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, orang-orang yang masuk Islam pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikutinya telah diridai Allah dan juga mereka telah rela pada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam firman Allah, wa man yushakikir rasul, barang siapa yang sekarang menyelisih jalan Rasul, wa yattabi' ghaira sabil, wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang penjelasan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti sabilul mu'minin. Seluruh ulama ahli tafsir sepakat yang dimaksud sabilul mu'minin adalah ijma'u sahabah. Nuwallihim ma tawalla, mereka saya biarkan tersesat luasa di dalam kesesatannya. Wa nuslihim jahannam, dan nanti di neraka dipanggang di ani, di akhirat dipanggang di atas neraka. Berarti di sini dua ayat sudah cukup menjadi dalih buat kita. Belum lagi tadi an'amta alaihim, orang yang telah dijamin nikmat surga, tidak lain adalah Rasul, sahabat dan tabi'in, yaitu as-salafus salih. Maka Rasulullah SAW juga merekomendasikan, khairun nasi qarni, orang yang terbaik adalah zamanku, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kalau tentang masalah urusan rekomendasi Allah dan Rasulnya terhadap generasi ini, dalilnya tidak bisa dihitung. Dan ana sarankan antum membaca kitab, kenapa saya memilih manhaj salaf. Dengan demikian, sudah tidak bisa terbantahkan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabir rasul fa innahum abarrul ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Barang siapa yang ingin mencari figur, maka jadikanlah sahabat-sahabat Rasulullah itu sebagai figur, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit takalluf. Maksudnya takalluf di sini ajaran-ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu hampir nyaris enggak ada. Maka kita bisa katakan dengan tegas dan jelas, tidak ada satupun sahabat yang menjadi sumber bid'ah. Dan tidak ada kebid'ahan yang muncul dari sahabat, dan kebid'ahan itu yang gede-gede tidak ada yang muncul pada saat sahabat-sahabat itu hidup. Nanti kita akan jelaskan tentang masalah hal ini ketika kita membahas apakah sahabat itu penyatu atau pemecah belah umat. Dengan demikian hadirin sekalian, dasar yang kedua harus kita catat, sumber agama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini harus kita pegang. Ini adalah manhajut talaqqi. Bahwa manhajut talaqqi ahlus sunnah wal jamaah, manhajut talaqqi ahlus sunnah atau as-salaf adalah hanya Al-Quran dan Hadis. Kenapa hadirin sekalian? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir diberi ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ketika itu ada salah seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Umar, demi Allah, di ayatmu atau di surah di Al-Qur'an ada satu ayat, kalau seandainya turun kepada kami, maka harinya akan saya jadikan atau kami jadikan perayaan. Kata Umar, ayat apa itu? Si Yahudi dengan lancar membaca, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ternyata hadirin sekalian, sebagian orang Muslim lebih bodoh terhadap ketimbang Yahudi terhadap ayat ini. Di antara umat Islam tidak faham akan kesempurnaan ad-din, sehingga dia harus membikin-bikin ajaran. Maka sering saya katakan umat ini sangat produktif di dalam masalah agama dan sangat statis di dalam masalah urusan dunia. Kebalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita produktif di dalam masalah-masalah keduniaan. Tetapi kita disuruh ittiba di dalam masalah agama. Enggak, umat Islam di sini sekarang produktif dalam masalah bid'ah. Bid'ah satu belum dilaksanakan sudah muncul lagi. Ya. Inilah berbeda dengan manhajnya ahlul bidah atau pengikut nafsu dan yang lainnya. Maka di sini hadirin sekalian, ulama salaf sepakat. Apabila ada perbedaan pemahaman manusia terhadap nas-nas agama, maka yang menjadi hujjah rujukan adalah pemahaman salafus salih. Karena mereka orang yang paling pertama kali belajar ke Rasulullah. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Rasulullah memahami dan mengamalkan Al-Quran. Cukup aneh hadirin sekalian, jika ada orang sekarang mengambil pemahaman orang sekarang ini, meninggalkan pemahaman Islam orang-orang dahulu yang langsung menyaksikan turunnya dan diamalkannya wahyu ketika itu. Yang kedua, dalam menetapkan akidah manhaj tersebut harus pedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah manhaj yang paling selamat, paling adil adalah manhaj ahlu sunnah atau as-salafus salih. Dan juga catatan yang nomor tiga, akidah itu bersifat final, mengikat. Artinya tidak mungkin diutak-atik lagi seperti yang dikatakan oleh orang-orang jaringan Islam liberal, yang dikatakan oleh ulil absor. Kita harus menyesuaikan Islam ini sejalan dengan denyut nadi manusia. Hadirin sekalian, ini harus kita waspadai. Ada kelompok-kelompok yang sengaja ingin menjadikan Islam itu seperti bak sampah karet yang bisa diotot-otot. Otot-otot itu apa ya? Diolor ya? Ditarik-tarik. Kalau sekarang ini hadirin sekalian, kalau ibaratnya kita itu mau meterin kain, kalau memang kurang kainnya, meterannya jangan dicok, jangan dipatahkan. Cari tambahan kainnya. Kalau sekarang kita itu menginginkan kain 1 meter, ternyata adanya cuma setengah meter. Jangan sekarang ini meterannya yang disesuaikan, dipatahin setengah meter. Oh, pas kok. Tapi yang harus menyesuaikan adalah kainnya, yang harus menyesuaikan adalah manusianya. Ya ikhwan, perlu antum catat. Ada ungkapan yang indah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di dalam memaknai al-Islamu salihun li kulli zamanin wa makanin wa ummah. Islam itu sangat cocok untuk setiap kondisi, tempat dan umat. Beliau mengatakan, artinya tidak ada satu orang pun di mana dan kapan saja dan siapa saja dirugikan karena mengamalkan Islam. Saya ulangi lagi. Tidak ada satu pun di mana saja, kapan saja dan siapa saja mengamalkan Islam dan dirugikan karena mengamalkan Islam. Ana tanya akhwat sekalian, pernah ada orang yang kena penyakit boyok karena kebanyakan tahajud? Tidak ada. Pernah sekarang ini ada seorang umat yang kesulitan mengamalkan manasik haji? Enggak. Melempar jumroh itu kan hadirin sekalian. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang enggak ada orang kesulitan. Baik yang tinggi, yang sedang, yang pendek. Orang Indonesia lolos-lolos terus. Enggak ada sekali mengatakan, wah malang jumroh itu cocoknya syariat orang-orang yang tinggi aja. Paskan begitu. Yang pendek-pendek ini enggak cocok. Enggak ada itu. Malah yang pendek-pendek itu nyerupat-seruput begitu masuk enak langsung lenteng lempar. Enggak ada hadirin sekalian. Orang yang diberatkan karena mengamalkan Islam. Dengan demikian enggak usah ditarik-tarik Islam, disuruh menyesuaikan kehendak manusia. Pengennya yang dikatakan oleh Ulil Absar. Yang dikatakan di dalam tulisannya yang dikutip di ini, ditulis di Kompas itu. Islam itu harus menyesuaikan denyut nadi ini peradaban kemanusiaan. Kalau memang sekarang itu jilbab merupakan suatu pakaian yang sesuai dengan standar kepantasan, pantasnya orang jilbaban itu apa? Sudah, itu bisa dikatakan jilbab. Kalau pantasnya orang Irian Jaya pakai kote katok, ya itu sudah jilbab. Masa hadirin sekalian hanya menutupin sus, apa kemaluan amata payudaranya jilbab. Enggak benar. Maka ini adalah jelas-jelas sesat. Akidah berikut detail-detailnya itu bersifat gaib. Dan perlu kita ketahui hadirin sekalian. Setelah Islam itu final. Masalah urusan akidah itu final. Enggak bisa ditawar-tawar. Maka akidah secara detail. Yang rinci-rinci itu termasuk perkara gaib. Logikanya kalau sudah perkara gaib kita tidak bisa ambil kecuali dari wahyu. Maka siapa yang menetapkan perkara akidah melalui akal, filsafat dan yang lainnya pasti tersesat. Anak kasih contoh kalau antum gak percaya. Kenapa sekarang ini orang Hindu atau Buddha yang dibakar itu matinya? Karena dia berkeyakinan bahwa orang untuk kembali kepada Tuhan yang Sang Yang Widi itu harus bersih lumat. Maka untuk membersihkan harus dibakar dengan api itu. Makanya ludes. Di Filipina itu ada aliran Kristen. Untuk manusia kembali bersih kepada Allah. Karena yang mengotori manusia itu dua. Pikiran sama perut. Maka setelah meninggal dunia. Mau dikubur. Dibelah otaknya dicuci. Disemprot, dihilangkan, bersih. Begitu juga perutnya dihilangkan. Dengan demikian dia kembali kepada Tuhan yang maha bersih dalam keadaan bersih. Betul bersih. Ngeloncot, hilang itunya. Ini kan berdasarkan rasio akal saja. Begitu juga di kalangan orang Islam sekarang ketika menetapkan akidah berdasarkan akal mengingkari banyak hal. Di antara mereka ada yang mengingkari siksa kubur. Karena alasannya saya itu ngeduk bolak-balik. Menggali bolak-balik. Kuburan itu gak pernah saya itu melihat ketinggalan pentungnya malaikat mungkar nakir. Kan gitu. Ini alasan adil sekali. Yang diulang-ulang. Padahal logika itu bisa dibantah logika yang lainnya. Pertama dibantah dengan logika. Kalau sekarang saya cerita tidur. Tentang mimpi. Kemudian saya mengatakan, wah saya malam tadi itu ngimpi umroh. Orang akan menyepelekan gimana. Enggak logis. Wong ente bantalnya aja enggak goyang 1 meter kok nyampe Mekah itu. Iya kan? Logika akan dibantah oleh logika. Seperti logikanya orang-orang Jahmiyah yang mengingkari asma itu. Mengingkari nama Allah. Dia mengatakan, ta'addudil asma yadullu ala ta'addudil musamma. Berbilangnya nama-nama menunjukkan berbilangnya yang dinamai. Ini kaidah dia. Jadi dia mati kutu dimakan oleh kaidah dia sendiri. Berbilangnya nama menunjukkan bilangan yang dinamanya. Kalau Allah itu ada Sami, ada Basir, ada ini berarti ada Tuhan Sami, ada Tuhan Basir. Udah diingkari aja. Gak perlu nama. Padahal hadirin sekalian bisa kita bantah juga. Kalau memang sekarang konsekuensinya seperti itu. Makhluk sendiri tidak boleh memiliki nama lebih dari satu. Padahal kenyataannya makhluk saja memiliki nama lebih dari satu. Begitu juga Mu'tazilah, anak buahnya Jahmiyah, menetapkan sifat mengingkari nama. Dia mengatakan, ta'addudis sifat yadullu ala ta'addudil mausuf. Berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya yang disifati. Sama juga bantahannya terhadap mereka. Jadi intinya hadirin sekalian, siapa yang menggunakan akal di dalam mencari menetapkan akidah, pasti dia akan tersesat. Siapapun yang berupaya menetapkan dan menerima akidah dari selain sumber-sumber agama, berarti dia telah membuat kedustaan atas nama Allah. Artinya siapa saja, siapa yang menetapkan agama akidah dengan dasar selain Al-Quran dan Hadis, maka dia telah membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga landasan dasar akidah ialah sikap pasrah dan tunduk. Inilah hadirin sekalian, orang-orang ahlu sunnah atau salaf dituduh dengan jabriyah. Jadi sikap ketundukan pasrah dikatakan jabriyah, atau sekarang dikatakan taklid. Dia bodoh sekali membedakan antara ittiba dengan taklid. Apa perbedaan antara ittiba dengan taklid? Dia enggak tahu bagaimana berbicara masalah taklid. Padahal yang dimaksud taklid adalah mengikuti orang tanpa dalil. Dan kalau mengikuti orang dengan dalil itu bukan taklid, itulah ittiba. Inilah yang kita canangkan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bodohnya orang-orang yang mengatakan kita itu adalah taklid, tidak tahu perbedaan antara ittiba dengan taklid. Kalau kita sekarang mengikuti orang kena dengan dalil, dan itulah yang disarankan oleh ulama-ulama dulu, ikutilah kebenaran. Ini ikutilah orang karena dia benar, dan jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Dinukil oleh Ibnul Jauzi di dalam Talbisul Iblis dari Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian hadirin sekalian, pasrah dan tunduk itu adalah asas fondasi akidah as-salafus salih. Yang ketujuh, para sahabat, para tokoh tabiin, orang-orang yang mengikuti mereka dan para salafus salih selalu setia pada petunjuk Rasulullah SAW. Tidak ada yang menyeleweng. Tidak ada, saya katakan, dari satu pun di antara sahabat yang menjadi ahlul bidah, menjadi sumber pemikiran kebid'ahan. Walaupun nanti ada orang-orang ahlul bidah mengklaim bahwa temannya dia itu atau sumber pemikiran itu diambil dari sahabat juga. Di antara orang sufi mendasarkan bahwa dia punya figur dari kalangan sahabat, karena di sana ada ahlus sufah, yaitu orang-orang yang hidup di masjid, yang ikut Rasulullah itu. Itu figur kita. Siapa bilang tasawuf itu enggak punya figur dari kalangan sahabat? Figur kita itu orang-orang yang hidup di masjid itu. Itu kata dia. Begitu juga orang-orang sosialis, figurnya Abu Dzar. Khawarij yang suka keluar dari pemerintah, menentang pemerintah, bughat, alasan amar ma'ruf nahi mungkar, menyabet figur Abdullah ibnu Umar di zaman fitnah, dia tidak mau ikut-ikutan. Ini kan suka sama, keluar dari mereka. Lihat ikhwah sekalian, ciri-ciri ahlul bidah gampang membuat kedustaan atas nama siapapun, siapapun dan resiko apapun yang dia derita. Sekarang hadirin sekalian, kita akan mempelajari sumber-sumber talaqqi. Nah, ini penting sekali. Sumber-sumber talaqqi atau pengambilan agama ahlul bidah atau orang sesat atau gerakan-gerakan yang nyeleweng dari ahlus sunnah. Subhanallah hadirin sekalian, ini adalah analisa yang sangat-sangat komprehensif. Rata-rata ahlul bidah, pengikut budak nafsu atau orang yang menyeleweng dari manhaj, pasti sumber agamanya dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produk-produk akal, keinginan nafsu dan pendapat-pendapat yang sifatnya pribadi. Ya, pertama produk akal, analisa otak-atik, ya, hasil otak-atik. Kalau enggak begitu, mengikuti hawa nafsu. Maka sering saya katakan, orang yang seperti ini landasannya tiga utama, bukan usul salasah. Beragama menurut apa kata perasaannya, beragama menurut apa kata nafsunya, dan beragama apa kata tokohnya. Wah enggak, menurut murabbi saya enggak begitu. Menurut saya, menurut fulan, menurut terus. Enggak ada rujukannya kepada as-salafus salih. Kalau enggak menurut alan fulan, menurut perasaannya, tafsir, mengaji dari mulai awal sampai akhir, menurut saya, sampai pegel saya, ngitungin itu sampai 1 juta satu pertemuan, menurut sayanya. Atau bersifat angan-angan, dugaan-dugaan, dzon. Jadi hadirin sekalian, orang-orang yang menolak hadis ahad alasan dzon, di dalam pemikiran lapangannya tegak tersebur ke dalam dzon, dugaan-dugaan. Contoh sekarang hadirin sekalian, dia membolehkan berjabat tangan dengan perempuan, itu kan alasannya dzon juga. Pernah ada salah seorang tokoh ya, yang anti hadis ahad sama membolehkan berjabat tangan dengan perempuan, datang ke rumah saya karena saya pernah membahas bahasan khusus organisasi dia, enggak terima. Enggak terima. Akhirnya datang futbol. Dialog dari mulai jam 9 sampai jam 2. Akhirnya minggat dari rumah saya, marah. Ya udah terserah. Dia bilang, "Sekarang kenapa antum ini ana tanya, kenapa antum membolehkan ini menolak hadis ahad di dalam masalah akidah? Pernah enggak hal ini didahului oleh sahabat? Didahului oleh tabi'in dan yang lainnya?" Enggak bisa jawab. Terus sekarang saya tanya terakhir, batasan antara ahad dengan mutawatir apa antum? Jumlah mutawatir minimal itu berapa? Jumlah mutawatir mak ini minimal itu ahad ini ahad itu berapa? Bingung, kita bukakan Irsyadul Fuhul. Usul fikihnya Imam Asy-Syaukani. Kita buka. Itu makanya kalau dialog enaknya di belakang buku. Jangan sekali-kali antum berdialog dengan ahlul bidah atau tokoh pengikut nafsu tanpa buku. Nanti di blender-blender antum. Makanya setiap kalimat tek kita ambil bukunya. Gitu. Begitu juga kita buka. Antum pilih. Di situ disebutkan batas minimal mutawatir 40. Ada yang mengatakan 12, ada sampai 43 perbedaan pendapat menentukan batas minimal mutawatir. Syuh, kan mengikuti dzan juga. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sekarang yang menjadi masalah kalau kita ambil 40, enggak ada hadis yang mutawatir ya ikhwan, kecuali hadis man kadzaba man kadzaba aliyya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Shalah. Enggak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Terutama enggak ada. Kan cukup aneh. Ini yang kedua. Dasar pengambilan agama orang-orang ahlul bidah pengikut nafsu adalah falsafah yang berdasarkan pemikiran orang-orang kafir. Aristoteles, ya, Plato, ya, Saba'iyah, Ibnu Saba', ya, orang Yahudi. Yahudi Yaman itu Ibnu Saba', Abdullah Ibnu Saba'. Itu aja rujukannya. Karena kalau sekali dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dia akan mengiyakan ahli sunnah wal jamaah salaf. Makanya enggak mau. Dia ingin terus berseberangan bagaimana apapun cara yang ditempuh. Tidak lain mengambil sumber dari yang lainnya. Yang kedua, akidah umat-umat lain dan sumbernya seperti kitab-kitab ucapan dari ahli kitab, Majusi, Yahudi, Nasrani, itu yang diambil. Jadi ahlul bidah, antum lihat sekarang ini, rujukan utama jaringan Islam liberal, rujukan firqah-firqah sesat itu, kalau enggak kitab kebatinan, kitabnya Gaduh Lucu, Dharma Gandul, itu yang dipakai. Primbon, Kejawen. Atau sekali-kali pakai rujukannya, itu yang tasawuf Indonesia. Siapa? Bukan, yang dahulu. Waduh, lupa ini. Padahal biasanya paling ini. Siapa? Yang dulu Kejawen. Orangnya ini Kejawen, dia pengikut tasawuf ini, ya. Dia memiliki mijil-mijil, jadi nyanyian-nyanyian yang diubah di wayang. Kalau yang tahu wayang tahu nama ini. Itu diambil dari situ. Hah? Ya enggak usah tahu, enggak usah apa, enggak apa-apa, enggak tahu. Oke. Okay. Ini rujukan mereka. Kalau enggak begitu ya paling ringan mujarobat, paling enggak ada. Ya mujarobat sudah. Inilah hadirin sekalian, rujukan mereka. Kitab-kitab yang enggak karu-karuan. Untuk membenarkan atau mencari pembenaran manhaj atau pemikiran yang sekarang ini dibela dikembangkan. Dia tidak akan bisa merujuk kepada kitab yang sahih. Kenapa? Karena kalau hatinya masih ingin berseberangan dengan as-salaf, pasti dia akan mencari kitab-kitab yang lainnya. Karena ketika merujuk kepada kitab itu berarti mengiyakan pendapatnya dia. Makanya orang seperti ini tersesat selamanya. Subhanallah, sekarang hadirin sekalian di Indonesia. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia. Kebencian kita seseorang terhadap dakwah salaf. Tidak mau membaca kitab-kitab salaf. Sayang, kasihan. Padahal kitab-kitab semuanya itu, kitab-kitab sumber asli ajaran Islam itu, kasihan. Ini yang ada. Hanya fanatis. Kalau sekarang kitabnya itu diterjemahkan oleh tokohnya, baru dibaca. Contoh, Muqaddimah atau Muqaddimah Aqidah Islam. Karangan Dr. Al-Buraikan. Itu kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena diterjemahkan oleh tokoh mereka, mau baca. Alhamdulillah. Padahal itu semuanya adalah ajaran salaf. Karena yang menerjemahkan adalah Anis Mata, mau baca. Dan aneh kan? Aneh. Ini kan fanatis emosional. Kalau memang gak mau sekalian. Hanya saja kebodohan dibodohkan oleh tokoh-tokohnya. Coba kalau seandainya kitab Tauhid itu yang menerjemahkan tokoh mereka, baca itu. Karena yang menerjemahkan adalah, wah ini kitab mereka ini, jangan dibaca. Padahal Masya Allah, kitab dari mulai awal sampai akhir menjadi rujukan umat semuanya. Ini. Kemudian hadirin sekalian, selanjutnya kebohongan pengikut aliran Rafidah, kaum Sufi dan aliran-aliran yang lainnya, Zindik. Sumber mereka dari Rafidah. Zindik, Sufi. Itu sumber akidah pengambilan agama dia dari mereka-mereka. Kalau enggak dari Khawarij, Rafidah, Murji'ah atau Tasawuf. Cuman dibahasakan dengan bahasa yang ilmiah, enak didengar. Tapi kalau antum mempelajari akidah Rafidah yang diungkapkan mereka saat ini, aktualisasi dari akidah mereka. Sekarang ini yang mencoba untuk khuruj, keluar, takfir dari pemimpin. Sebetulnya jati dirinya itu sejatinya hanya mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran Khawarij yang sudah usang. Cuman diganti bahasanya saja. Kemudian yang kelima, mimpi penemuan daya rasa. Ini tasawuf. Wangsit. Rujukan hukum. Contoh saja sekarang orang-orang awam itu. Membangun rumah di atas kuburan karena ngimpi ketemu orang tuanya minta payung. Itu kan, wah orang tua saya ini kepanasan, ini minta rumah ini kayaknya. Dibikinlah rumah. Jadi sumber ajaran kan. Padahal Rasulullah SAW melarangnya. Mimpi dijadikan nyata. Bahkan di antara mereka ada yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dengan mimpi. Atau sebaliknya dengan mimpi. Atau daya rasa, perasaan saya. Ya dzauq. Dan yang lainnya, inilah sumber pengambilan agama orang-orang ahlul bidah, pengikut atau budak nafsu. Dalil-dalil syariat yang masih belum jelas, asing, dhaif dan yang lainnya. Perlu kita ketahui ikhwah sekalian, ini ciri ahlul bidah. Dia hanya mau mengambil Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan mazhab pemikiran alirannya. Satu. Kalau seandainya masih tetap, ya, tetap ada ayat yang masih bisa dipakai, dipaksa-paksakan walaupun dengan takwil yang batil. Ini ciri mereka. Kalau sudah tidak nemu ayat, tidak nemu hadis, tidak bisa ditakwil juga. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Ini disuruh mendirikan keadilan. Nah kan, dipaksa-paksain dicari takwilnya. Supaya sah mendirikan suatu kelompok partai, ambillah satu ayat. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Ini kan sah-sah saja. Allah nyuruh kita untuk adil. Terus kemudian kalau tidak menemu ayat, ditakwil juga enggak bisa. Maka pada gilirannya membuat hadis maudhu. Atau kalau enggak bisa bikin, gaya-gaya ahlul bidah di Indonesia ini kan enggak ada yang bisa bahasa Arab. Ya, bikin hadis susah. Kan gitu. Maka nyomotin hadis-hadis yang maudhu dan dhaif yang sudah ada itu. Untuk membenarkan apa yang dia lakukan sekarang. Dan yang ketujuh terakhir, kepercayaan pada pendapat tokoh-tokoh tertentu tanpa pertimbangan syariat. Udah pokoknya menurut tek, tidak bisa diutak-atik lagi. Apakah sekarang dalil bicara ABC itu nomor sekian, yang penting tokoh saya nyuruh titik. Kalau sudah kepentok nanti kita itu masing-masing mas jalannya beda-beda. Antum sebelah utara, ana selatan. Ya akhi, Qur'annya satu katanya. Sunnahnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Kenapa kita harus enggak ketemu? Pakai dalil lana a'maluna walakum a'malukum lagi kan. Atau lakum dinukum waliyadin. Ini kan muslim antar non muslim ini. Kita ini kan sama-sama muslim, kalau memang muslim satu rujukan. Betul. Ini. Tapi sudah pegel ya. Sebentar, minum dulu. Masih banyak betul. Memang enggak cukup satu hari ya, Ikhwan. Sekarang hadirin sekalian, manhaj istidlal itu manhaj ada dua istilah, ada manhajut talaqqi dan manhajul istidlal. Manhajut talaqqi itu manhaj di dalam mengambil sumber-sumber agama. Ada manhajul istidlal, setelah mendapatkan sumber itu cara untuk berdalil bagaimana. Ini juga penting. Ada orang sudah dapat dalil enggak bisa menggunakan. Contoh sudah dapat dalil, man mata walaysa fi unukihi al-bay'ah mata mitatal jahiliyah. Sahih hadisnya. Sudah bagus. Digunakan, diterapkan secara salah. Ente awas loh kalau enggak bay'ah imam saya, mati bangke ente mendingan kucing. Gitu kan. Kan keliru ini. Dapat hadis bagus, menerapkannya yang enggak bagus. Ada lagi yang dapat hadisnya bagus. Sataf tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah kila man hiya ya Rasulullah al-jama'ah. Awas tuh nih. Enggak ada organisasi yang jama'ah kecuali ini. Enten raka udah. Loh kan? Dapatnya hadis benar, tapi manhajul istidlalnya enggak benar. Maka perhatikan manhaj istidlal ahli sunnah wal jama'ah. Pertama, istidlal pengambilan dalil ahli sunnah wal jama'ah mencukupkan hanya Al-Quran dan hadis yang sahihah, walaupun ahad. Yang kedua, memperhatikan kaidah-kaidah istidlal. Artinya, di dalam beristidlal menggunakan dalil itu juga menggunakan kaidah. Kalau masalah tafsir, diperhatikan tafsir Quran dengan Al-Quran. Jangan sekali-kali menjelaskan ayat dengan pemikiran dari otak sendiri sementara Al-Quran masih menjelaskan. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Ini tafsirnya. Al-Qari'ah. Begitu juga kul a'udzu birabbil falaq. Ini kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Apa artinya as-samad? Ditafsiri ayat setelahnya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Ini adalah manhajul istidlal. Di dalam memahami Al-Quran. Dan seterusnya. Dipahami dengan sunnah. Kalau tidak ada, dipahami dengan kaulnya sahabat. Kalau tidak ada, kaulnya tabi'in. Inilah hadirin sekalian manhaj istidlal ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian, antum bertanya-tanya mungkin. Apalagi yang baru belajar Islam. Kenapa umat Islam ini Qur'annya satu, hadisnya satu. Kalau ditanya si Muhammadiyah, si NU yang semuanya. Dasar kamu apa? Qur'an hadis. Semua mengaku Qur'an hadis. Tetapi di lapangan tidak pernah ketemu. Kenapa? Tidak pernah bisa menyatu. Jangankan menyelesaikan daulah. Jangankan menyelesaikan perkara-perkara yang penting. Menyelesaikan soal ru'yah hilal aja gak pernah beres tiap tahun. Kenapa? Masalahnya bukan Quran hadisnya, akan tetapi manhajul istidlal ini. Pemahaman dia terhadap pemahaman Al-Quran dan hadis ini memakai standar siapa? Standar yang dipakai untuk memahami Al-Quran dan hadis ini memakai standar siapa? Ini yang paling terpenting. Soalnya kalau tidak distandarisasikan, orang punya standar pemahaman masing-masing. Syiah memiliki standar pemahaman terhadap inna akramakum indallahi atqakum. Kata dia di dalam terjemahan ayat ini, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling pintar bertaqiyah. Loh kan? Atqa itu dari kata taqiyah. Loh mau apa? Apa kita biarkan? Oh ya sah-sah saja. Begitu? Tidak bisa. Harus ada manhajul istidlal. Standar pemahaman yang kita pakai untuk memahami Quran hadis itu pakai siapa? Tidak lain adalah orang yang langsung mendapatkan izin dari Allah, yaitu Rasul. dan orang yang belajar langsung kepada Rasulullah, yaitu sahabat, dan orang yang belajar langsung diampu oleh tabi'in, ini oleh sahabat yaitu tabi'in. Maka Sufyan As-Sawri mengatakan, kalau datang tafsir dari Mujahid, hasbuk, cukup bagimu. Kenapa? Karena dia adalah ahlu tafsir, benar belajar. Dia mengatakan, saya belajar kepada Abdullah ibnu Abbas. 3 kali khatam Al-Quran per ayat, setiap yang tidak saya fahami, saya hentikan. Ada sekarang orang belajar privat langsung ke sahabat seperti itu? Tidak ada. Baik, kita sekarang ini melecehkan ulama-ulama salaf, sahabat dan tabi'in. Tidak masuk akal. Makanya saya katakan tadi di awal, orang yang menghujat salaf itu sejatinya menghujat dalamnya salaf. Yaitu manhajnya. Selanjutnya hadirin sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah juga memiliki manhajul istidlal yang jelas. Mereka mengamalkan semua dalil syar'i yang sahih walaupun ahad. Saya ingin menjelaskan di sini biar antum tidak terbius dengan celotehan orang yang menggunakan lafaz-lafaz yang indah menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Ya ikhwan, sekarang saya tanya, Rasulullah mengutus utusan untuk mengirimkan surat ke 12 raja itu dibarengi 3 orang, 2 orang atau 1-1? Sendiri-sendiri. Yang membawa surat ke Heraklius sendiri, seluruh raja-raja itu diutus sendiri. Kalau memang raja-raja ini penolak hadis ahad, langsung dengan mudahnya, sekarang surat ente enggak sah karena hadis ente hadis ahad sendirian. Pulang noh, bilang sama Muhammad, bareng sini 10. Enggak masuk akal ada sekalian. Sekarang semua nabi itu satu-satu, ada nabi yang brek 10 begitu. Kalau memang penuh hadis ahad itu ditolak walaupun sahih, logikanya kita harus menolak apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sendirian. Terus kemudian hadirin sekalian, yang lebih lucu lagi, fatwa. Fatwa itu juga kalian kaitannya dengan khabar, berita. Kalau memang berita orang sendirian ditolak, maka orang yang mengeluarkan fatwa sendirian itu juga tidak sah. Harus 3 minimal. Ngeluarin fatwa bareng prung begitu. Tidak masuk akal. Menolakkan hadis ahad itu hanya teoritis saja. Niruin, katanya telah ijma. Ulama sepakat bahwa hadis ahad di dalam masalah akidah ditolak. Ternyata setelah dicek, seluruh ulama itu Asy'ariyah sama Mu'tazilah. Gurunya memang. Enggak ada ahli sunnah wal jamaah satu pun. Bahkan kebalikannya. Dari mulai ahli hadis kalangan tabi'in. Tabi'in. Dari Sufyan al-Thawri. Dari mulai Hasan al-Basri. Al-Auza'i. Terus kemudian ke sini. Enggak ada satu pun ulama yang menolak hadis ahad. Kecuali ternyata. Di abad-abad ke sini seluruhnya menisbatkan dirinya ke Asy'ariyah. Kalau tidak Mu'tazilah. Dan demikian untuk masalah penolakan hadis ahad dan hujah-hujahnya, mudah-mudahan kitabnya cepat terbit. Kita diterbitkan Darul Kalam insyaallah, ya. Cuman hanya separuh. Sebetulnya ada kitab khusus ya tentang masalah Hizbut Tahrir Munaqasatun Ilmiyah, ya. Munaqasah ilmiyah, jadi kritik ilmiah. Ada kitabnya bagus sekali, antum kalau bisa baca ini bagus ya. Karangan Abdurrahman Ad-Dimaski, ini diterbitkan di Turki, bukan Saudi. Jadi orang yang benci orang hadis ahad dan Hizbut Tahrir itu bukan orang yang Saudi aja. Ini dari Iran, ini Irak, ini Turki, ya. Terbitan Turki dan buku ini jarang. Munaqasatun ilmiyatun li ahammi mabadi'il hizb wa raddun ilmiyun mufassal tentang khabar ahad. Ya. Di sini disebutkan asal-usul Hizbut Tahrir, pendirinya, terus sejarah jati diri pendirinya itu siapa, dari mulai di asal-usul keturunannya. Ternyata hadirin sekalian disebutkan di dalam kitab ini, An-Nabhani, Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah cucunya Yusuf An-Nabhani, tokoh tulen sufi yang memiliki kitab Jami' Karamatil Awliya. Dan sangat terpengaruh dengan pemikiran mbahnya ini. Dan belajarnya juga sama terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah ini nanti mudah-mudahan nanti bisa dibedah buku lebih gede lagi di sini. Ya. kita undang yang banyak untuk supaya tahu, biar kita itu ilmiah lah, mengikuti sesuatu juga dengan ilmiah, menolak sesuatu juga dengan ilmiah. Kita enggak fanatis-fanatisan. Kalau seandainya enggak benar, salah itu kita tolak. Karena apa? Karena kaidah. Ya kita lihat secara ilmiah. Kita menerima dan menolak sesuatu itu karena ilmiah. Ya. Inilah hadirin sekalian prinsip yang diajarkan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang hadirin sekalian, tiba saatnya kita membahas pembahasan yang selanjutnya. Tadi nomor berapa, Pak? Ya, hadis ahad ya. Mereka percaya ayat Al-Quran bisa ditafsirkan dengan sesama Al-Quran. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka percaya pada penafsiran dan pemahaman sahabat terhadap nas. Dan setiap ajaran agama mereka dengar dan mereka ketahui langsung diamalkan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menghindari lafaz-lafaz yang mengandung bid'ah. Lafaz-lafaz yang mengandung bid'ah itu apa saja? Banyak. Lafaz bid'ah, demokrasi diganti syura. Ini bid'ah. Istilah syura soal lain. Demokrasi itu bukan majelis syura. Syura itu bukan demokrasi. Ini istilah bid'iyah. Tasawuf digunakan untuk akidah. Ini juga lafaz bid'iyah. Begitu juga filsafat untuk istilah akidah. Banyak istilah-istilah akidah yang bid'iyah, yang tidak boleh kita pakai. Begitu juga almarhum, almaghfurlah, ya, atau khalifatullah fil ardi. Ini juga istilah bid'iyah. Mengatakan khalifatullah itu bid'ah. Khalifah itu pengganti Allah. Allah itu enggak butuh diganti. Enak aja yang ganti musrat kayak begitu. Enggak mau diganti Allah. Bahwa Allah itu pengganti kita. Di dalam doa safar gimana? Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Khalifah kita itu mah Allah, bukan kita yang menjadi khalifah. Allah itu enggak bisa diganti. Oleh karena itu istilah khalifatullah itu adalah dilarang keras. Tidak boleh dipakai. Di antara yang melarangnya adalah Syekh Jamil Zainul. Karena itu tadi mengandung unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauhi sifat-sifat pamrih, pertengkaran, debat, ya. Ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempertajam perdebatan, tidak mempertajam jidal kecuali billati hi ahsan, dengan cara yang baik. Kalau jidal ini debat adu mulut atas dasar kebodohan, minggir, ya. Mereka tidak mau mempertentangkan antara akal sehat dengan nas. Artinya tidak ada akal sehat yang bertentangan dengan nas. Tidak ada satu dalil pun yang bertentangan dengan akal yang sehat. Berarti kalau ada sekarang akal menganggap bertentangan dengan nas, ketahuilah yang rusak itu adalah akalnya. Karena sudah ada kaidah. Tidak ada akal sehat yang bertentangan dengan dalil. Kalau dianggap akal ada yang bertentangan dengan dalil, yang bosok itu akhlaknya. Itu pertama. Yang keduanya mungkin saja hadisnya dhaif. Enggak usah ditabrak-tabrakin on dhaif kok. Ya. Tidak ada duanya, ya. Kalau memang akalnya sekarang ini yang tidak cacat, hadis yang sekarang dianggap bertabrakan dengan akal dhaif atau maudhu. Itu, ya. Mereka tidak mau melakukan takwil penafsiran. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan, saya mengambil riwayat ratusan pendapat-pendapat tafsir Al-Quran ratusan dari sahabat, saya tidak menemukan di antara mereka mentakwil sifat-sifat Allah dan melakukan penyelewengan-penyelewengan takwil. Ini menunjukkan bahwa as-salafus saleh sahabat itu tidak bisa menjadi sumber hawa nafsu atau sumber syubhat. Sekarang kita akan bahas selanjutnya. Masih ada berapa? Ahli sunnah wal jamaah tidak berselisih dalam satu dasar atau akidah. Perlu kita ketahui ikhwah sekalian. Tidak ada satupun ahli sunnah wal jamaah yang berselisih di dalam masalah akidah. Kalau antum lihat tokoh dari mulai sahabat sampai tabiin, tidak ada satupun yang berselisih di dalam masalah akidah. Kalau toh seandainya mereka ada yang berselisih, maka perselisihan itu akan berakhir dengan menyatu bersama lagi. nyagu lagi. Berakhir dengan apa? Dengan kebersamaan, bukan perpecahan. Contoh sekarang, ketika sahabat berselisih meninggalnya Rasulullah, Umar bersitegang, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan penggal lehernya. Ya kan? Langsung Abu Bakar pidato, wallahi demi Allah, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, ketahuilah dia hidup tidak pernah mati. Makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabrihi rusul, afa immita au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu hanya sekedar utusan, seperti utusan-utusan yang lainnya meninggal dunia. Kalau sekarang meninggal dunia terbunuh, apa kalian murtad dari agamanya? Akhirnya semuanya rujuk kepada ucapan satu orang. Ini juga menunjukkan, hadirin sekalian, suara terbanyak itu bukan dasar Islam. Main voting itu bukan dasar Islam. Kalau sekarang itu kita mengembangkan main voting, suara terbanyak itulah yang paling benar, jamaah subuh kalah terus. Iya kan? Apalagi dibanding dengan Jumat, kalah terus. Enggak betul, ikhwah sekalian. Kemudian ketika ini habis itu terjadi perselisihan tinggi di Saqifah. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini siapa yang mengganti? Selesai dengan persatuan. Begitu juga mereka berselisih di mana Rasulullah dikubur, di tanah lapang atau di dalam ruangan. Selesai di dalam satu pertemuan. Jadi tidak ada sekarang ini perpecahan sahabat yang menimbulkan retaknya umat sampai hari kiamat, tidak ada. Berakhir dengan persatuan. Dan masih banyak perselisihan-perselisihan yang tajam berakhir dengan bersatu kembali. Perselisihan mereka di dalam membukukan mushaf. Yang ketika itu Zaid bin Sabit ditawari mengatakan, demi Allah kalau seandainya aku ditawari untuk memindah gunung, itu lebih aku iyakan ketimbang disuruh ini. Tapi berakhir dengan kebersamaan. Jadi hadirin sekalian, tidak ada satupun sahabat ini atau sahabat Rasulullah atau salaf berselisih atau menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Hal ini kita perpulang pertama. Kenapa umat ini salafus saleh itu tidak pecah? Pertama, mereka semua berpegang teguh kepada tali Allah. Keduanya, sesungguhnya sumber-sumber mereka adalah sama. Sumber mereka sama. Antum lihat dan sekalian, berapa kali Umar bin Khattab sama Abu Bakar itu bersitegang, berselisih, tetapi bergandengan mesra setelah itu. Kenapa? Karena sumber mereka sama, rujukan mereka sama. Yang kedua, sesungguhnya keyakinan mereka semula didasari apa? Sikap pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Sikap mereka dijiwai dengan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kalau Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu putusan milih-milih. Itu bukan sikap mereka. Tunduk pasrah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Antum lihat pada waktu Hudaybiyah itu. Ketika mereka disuruh mencukur, menyembelih kurbannya, awalnya protes, kaif Rasulullah jauh-jauh ini dan yang lainnya. Berakhir dengan persatuan. Jadi intinya, ikhwah sekalian, tidak ada pertentangan, perpecahan di kalangan sahabat. Sekalipun orang-orang dari aliran Syiah, aliran Qadariyah dan kaum Khawarij itu pertama kali muncul pada zaman sahabat, tetapi mereka menganggap semua sahabat adalah musuhnya. Ini harus kita catat. Bahwa tidak ada sahabat yang menjadi sumber bid'ah. Bahkan ketika awal-awal muncul Khawarij, semua orang-orang Khawarij itu, antum cari riwayatnya, ada enggak satu di antara mereka yang dari sahabat? Enggak ada. Ketika muncul Syiah, ada enggak di antara mereka di kalangan Syiah itu di antara sahabat? Enggak ada. Bahkan ketika muncul firqah-firqah itu, sepakat memusuhi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beberapa golongan bahwa ada sebagian sahabat yang sealiran dengan mereka. Tadi sudah saya singgung. Sebagian kelompok Rafidhah Syiah menganggap tokoh dia adalah Ali Hasan Hussein. Gitu kan? Ini anggapan mereka. Akan tetapi hadirin sekalian, pengakuan hanya pengakuan. Kullun yadda'i waslan bil laila wal laila lam tukir bizaka, katanya penyair. Semua boleh mengaku punya hubungan sama Laila si gadis cantik, akan tetapi ketahuilah Laila hanya miliknya orang yang orang satu, yaitu yang dicintai oleh Laila. Artinya hadirin sekalian, semua boleh mengaku saya punya hubungan dengan sahabat. Kenyataannya Ali mengatakan mut'ah itu haram. Tapi apakah orang Syiah sekarang ini mengharamkan apa menghalalkan mut'ah? Menghalalkan mut'ah. Kalau sekarang Hasan Al-Husain, apakah sekarang dia itu mengikuti? Tidak. Hasan Husain adalah pencinta Rasulullah, pencinta sahabat. Tapi orang Syiah mengatakan sepeninggal Rasulullah seluruhnya murtad kecuali sahabat empat. Ali, Miqdad Ibnul Aswad, Salman Al-Farisi, Zaid ini. Ada yang mengatakan Abu Dar Al-Ghifari. Ini adalah pengakuan, hanya pengakuan. Begitu juga Mu'tazilah tadi, Khawarij. Menganggap, mengklaim bahwa tokoh dia adalah Abdullah Ibn Umar ketika muncul fitnah di zaman Utsman. Dia tidak mau ikut-ikutan. Keluar katanya dia. Khuruj, keluar dari imam. Kalau begitu kita boleh keluar dari imam. Alasannya dia adalah sesat demi amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Ini Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Jelas ini merupakan kesesatan. Bahkan ketika muncul Qadariyah pertama kali, yang paling keras menentangnya adalah Abdullah ibn Umar. Ya. Adapun dugaan orang-orang tasawuf yang punya guru atau punya pemuka-pemuka zaman sahabat, yaitu Ahlu Sufah. Pertama, ikhwah sekalian, Ahlu Sufah tidak ingin ngiri. Memang hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasib seperti itu. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Dan yang keduanya, mereka memang sengaja ingin dekat dengan Rasulullah. Dan yang ketiganya, ikhwah sekalian, kalau memang sufi itu diambil dari kata sufah, harusnya nisbatnya itu bukan sufi tapi sufi. Sufi itu dari saf atau sufah. Maka cukup salah orang-orang yang sekarang ini tasawuf menisbatkan dirinya kepada ahlus sufah ini. Mereka menganggap juga, hadirin sekalian, di antara orang-orang sosialis mengklaim dirinya punya juga pemuka di kalangan sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, sosialis, kebersamaan. Dalilnya dari mana? Karena setiap dititipin duit itu enggak tegaan. Makanya tidak diserai oleh Rasulullah kepemimpinan, dia enggak tahanan megang duit. Jadi enggak sabaran, dia siapa saja yang kayaknya butuh dikasihkan. Ini kalau duitnya negara kan habis itu nanti. Ini alasannya kenapa Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, engkau adalah lemah di sini. Enggak tahanan megang duit. Ada orang miskin sedikit, waduh kasihan, dikasih, udah. Ini kalau anggaran negara kan repot ini kan. Makanya di sini. Kenapa? Nah itu katanya sosialis. Mas'alullah al-afiyah. Dan yang lainnya hadirin sekalian, masih banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada sahabat, tapi sahabat jauh dari itu. Sudah cukup? Sudah habis jam 11. InsyaAllah nanti subhatnya kita akan sampaikan yang masih tersisa. Di sela-sela kita sampai ini, tanya-jawab nanti insyaAllah. Tafadhol, antum tanya silakan. Yang penting jangan sulit-sulit. Ya, tanyanya gampang-gampang aja. Sebentar. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi di awal acara, setelah materi ini istirahat kurang lebih 10 sampai 15 menit. Panitia sudah menyediakan makanan ringan, silakan oleh antum di ini dinikmati. Sambil mempersiapkan pertanyaan yang akan disampaikan, tentunya berkaitan dengan materi yang disampaikan. Kemudian untuk tanya jawab nanti, ikhwan langsung dan akhwat tertulis. Silakan. buat para peserta yang ikhwan maupun akhwat, insyaallah panitia menyediakan konsumsi ya, seadanya, dan silakan nanti ada nampan-nampan di situ, satu nampan silakan di situ 15 orang. Jadi kalau lebih 15 nanti kurang. Jadi satu nampan 15 orang silakan, dan nanti yang kalau ada kurang silakan di situ masih ada kardus, ambil aja di kardus itu ada. Silakan. Kemudian sambil istirahat nanti insyaallah para panitia akan membagikan info kajian, kemudian angket, dan angket itu mohon diisi oleh peserta sekalian, dan nanti insyaallah akan dikumpulkan pada akhir acara ini. Selamat istirahat.